ila yaumiddin amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna as'aluka ilman nafian wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Kaum muslimin, para penuntut ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan para pendengar radio Ridu Jannah, pemirsa MGTV dan WSL TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan sore yang berbahagia ini kita dapat bertemu kembali di kajian pekanan kita tentang pembahasan kitab Sahih Bukhari. Dan kita masih membahas tentang bab yang apa? Pembahasan yang keempat dari kitab ini, yaitu kitabul wudu. Yaitu hal-hal yang berkaitan dengan masalah wudu, kaifiyah wudu, tata cara wudu. Dan di dalam kitab Sahih Bukhari, dalam bab wudu ini mengetengahkan bab tentang qadaul hajah, yaitu adab-adab menunaikan qada hajah. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Bukhari, seperti saya mengingatkan kembali, di dalam sahihnya itu membahas kitab wudu, tapi di sela-sela bab wudu Imam Bukhari mencantumkan tentang adab-adab qada hajat. Itu adab-adab menunaikan qada hajat. Sekarang kita akan membacakan hadis nomor 114, maaf, 144 ya, di bab yang ke-11 dari kitabul wudu. Bismillah, qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, babun la tustaqbalu al-qiblatu bighaitin aw bawlin illa indal bina'i jidarin aw nahwihi. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, hadatsana Adam, Adam ibnu Abi Iyas. Qala hadatsana Ibnu Abi Dzibin. Qala hadatsana Zuhri, yaitu Muhammad ibnu Muslim. An Atha ibni Yazid Al-Laitsi an Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ata ahadukum al-ghaita fala tastaqbilil qiblata wala yubawilha dhahrahu syarriku au ghoribu. Bab yang ke-11, hadis nomor 144. Bab tidak boleh menghadap kiblat. Ini bab tidak boleh menghadap kiblat ketika orang menunaikan qada hajat, baik kencing atau buang air besar. Tidak boleh menghadap kiblat, baik ketika buang air besar atau kencing. Illa indal bina'i jidarin aw nahwihi, kecuali kalau menunaikan qada hajatnya, artinya di tempat yang ada bangunannya atau terhalang oleh dinding. Ini dalam pendapat Imam Bukhari. Berkata Imam Bukhari dengan meriwayatkan dari gurunya yaitu Adam ibnu Abi Iyas dari ibnu Abi Dhi'bin dari Imam Zuhri dari Atha ibnu Yazid al-Laisi dari Abu Ayyub al-Ansari. Abu Ayyub al-Ansari namanya adalah Khalid ibnu Zaid ibnu Kulaib ibnu Tha'lab ibnu Auf ibnu Gonam al-Ansari. Jadi beliau adalah termasuk sahabat dari kaum Ansar. Karena para sahabat itu ada dua, ada sahabat dari kalangan Muhajir dan ada sahabat dari kalangan Ansar. Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu termasuk sahabat yang mulia di mana beliau menyaksikan berbagai peperangan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antara kelebihannya beliau termasuk ikut perang Badar. Nah, sahabat-sahabat yang ikut perang Badar itu mendapatkan jaminan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Ta'ala. Kemudian beliau juga termasuk yang ikut Bai'ah Aqabah. Yaitu Bai'atul Ula Aqabatul Tsaniyah. Beliau mengikuti perjanjian Bai'ah Aqabah Tsaniyah. Mencintai orang Ansar telah kita lewat dalam bab iman adalah bagian dari iman. Ya, di mana Nabi SAW mengatakan ayatun nifaq bugdul Ansar. Ciri-ciri orang munafik adalah membenci orang-orang Ansar. Nah, mencintai orang Ansar adalah bagian dari iman. Pada surah Al-Hasyr, Allah Subhanahu wa taala mencantumkan 3 ayat. Ayat 8, ayat 9, ayat 10 dari surat Al-Hasyr itu surah yang ke-59. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada ayat yang ke-8 untuk orang-orang Muhajir. Pada ayat yang ke-9 Allah menyebutkan tentang orang-orang Ansar. Waladina tabawa udar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajaru ilaihim. Kemudian pada ayat yang ke-10 itu menjelaskan tentang sifat orang-orang mukmin yang lurus akidahnya, yang lurus agamanya, bagaimana mereka bersikap kepada Muhajir dan Ansar. Maka orang-orang ahli sunnah itu punya sifat yang merupakan khosais ahli sunnah, artinya merupakan ciri-ciri ahli sunnah, yaitu apa? Salamatu qulubihim wa salamatu alsinatihim ala ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dimana diantara ciri ahli sunnah adalah salamatul qulub, artinya bersih hatinya, tidak ada iri, tidak ada dengki, tidak ada kebencian kepada para sahabat Nabi SAW, kepada Muhajir dan Ansar. Berbeda dengan orang-orang Syiah yang mereka punya kebencian kepada para sahabat. Kedua adalah salamatu al-sinatihim, yaitu bersih juga dalam arti lidahnya, lisannya adalah lurus, yaitu tidak mencela, tidak mencaci, tidak mengkafirkan para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim. Maka pada ayat yang ke-10 itu Allah berfirman walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Dan orang-orang yang datang setelah mereka, artinya yang datang setelah Muhajir dan Ansar, ya termasuk di sana para tabi'in, orang-orang yang masuk Islam dari para sahabat setelah Fathu Mekah, kemudian sampai kepada kita semua, apa kewajiban kaum muslimin setelah para sahabat adalah at-tarahum wa talabul istighfari lahum. Selain bersih hati, selain bersih lisan, artinya bersih lisan dalam arti tidak mencela, maka kewajiban kita juga adalah memintakan maghfirah dan memintakan rahmat untuk para sahabat. Maka kalau kita menyebut qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kita menyebutkan an Anasin radhiyallahu anhu. Jadi memintakan maghfirah dan keriduan Allah untuk apa? Untuk mereka. Dan itu salah satu ciri di antara ciri ahli sunnah wal jamaah. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ata ahadukum al-ghaita, apabila salah seorang di antara kamu akan menunaikan qada hajat. Artinya al-ghaid di sini adalah yang dimaksud perbuatan, ya, walaupun disebutkannya tempat di sini. Pala yastaqbilil qiblata, maka janganlah ia menghadap kiblat. Wala yubawwilha, dan juga tidak boleh wala yuwalliha apuan, wala yuwalliha dhahrahu, dan jangan juga membelakanginya. Jadi jangan juga apa? Membelakanginya. Syarriku aw ghoribu. Tapi hendaklah ke timur atau ke barat. Tapi ini untuk ahlu Madinah, bukan untuk orang Indonesia. Kalau kita berarti syamilu aw jannibu, ke utara atau ke selatan. Ini ujung hadisnya ini untuk ahlul Madinah, artinya para sahabat yang ada di Madinah. Jadi hadis yang ke-144 pada bab yang ke-11 itu menjelaskan tentang larangan menghadap kiblat ketika menunaikan qada hajat, baik buang air besar ataupun kencing. Tapi Imam Bukhari, beliau menjelaskan di dalam kitabnya ini, kecuali kalau qada hajatnya di bangunan, artinya kalau di toilet yang ada bangunannya, atau menghadap dinding, artinya ada penghalang ke kiblatnya, maka menurut Imam Bukhari tidak mengapa. Dan pendalilan Imam Bukhari untuk judul ini dengan hadis tentunya tidak relevan, artinya tidak sejalan. Karena hadis yang diketengahkan oleh Imam Bukhari hanya larangan secara mutlak, yaitu menghadap kiblat ataupun membelakanginya, baik di bangunan atau di luar apa bangunan, artinya di tempat terbuka atau di bangunan. Nah, maka oleh sebab itu kita baca dulu hadis kedua ya, biar kita ada sambungannya. Ya. Kita baca dulu hadis yang ke-12. Hadis yang ke-145. Bab yang ke-12. Dan Imam Bukhari juga mengetengahkan judulnya beda juga dengan isi di dalamnya. Qala Imamul Bukhari rahimahullahu ta'ala babun man tabarraza ala labinataini. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala hadatsana Abdullah ibn Yusuf At-Tinisi qala akhbarana Malik, yani Malik ibn Anas, imamun Darul Hijrah, imamun min a'immatil arba'ah, ya, Abdullah ibn Yusuf At-Tinisi, beliau adalah termasuk rawi yang sangat kuat dari Imam Malik. Qala akhbarana Malik, itu Malik ibn Anas, imam di antara imam yang empat. Dinamakan Imam Darul Hijrah karena Imam Malik bertempat tinggal di Madinah. Qala an Yahya ibnu Sa'id an Muhammad ibnu Yahya ibni Hibban an Amihi Wasi ibni Hibban an Abdillahi ibni Umar annahu kana yaqulu inanasan yaquluna idza qa'adta 'ala hajatika fala tastaqbilil qiblata wala baital maqdisi. Faqala Abdullah ibn Umar laqad taqaitu yawman 'ala dhahri baitin lana wa ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala labinataini mustaqbila baital maqdisi li hajatihi. Waqala la'allaka minal ladhina yusalluna ala arwaqikum. Faqultu la adri wallah. Qala Malik ya'ni alladhi yusalli wa la yartafi ala al-ardi yasjudu wa huwa lasikul bil ardi. Bab yang ke-12, bab orang yang melakukan qadha hajat, tabarruz. Artinya di sini qadha hajat buang air besar. Ala labitanataini. Artinya di sini bertumpu ke dua batu bata yang diletakin. Jadi di sini menunjukkan ada tempat kakus khusus. Ya, kalau sekarang kan udah dikemas menjadi sebuah tempat duduk, ya, WC yang ma'ruf di kita hari ini. Nah, ketika zaman Nabi Sallam mungkin, ya kalau kita tahu batu bata, ya itu Nabi Sallam duduk seperti begitu. Dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwasanya keadaan beliau berkata, sesungguhnya orang-orang telah berkata, apabila duduk menunaikan hajatmu, artinya duduk untuk menunaikan qadha hajat, maka janganlah menghadap kiblat dan jangan juga menghadap Baitul Maqdis. Jadi di hadis ini, jangan menghadap kiblat dan jangan menghadap Baitul Maqdis. Lalu Abdullah bin Umar berkata, sungguh aku telah naik ke atap rumahku. Di sini di riwayat yang lain adalah rumah Hafsah radhiyallahu ta'ala anha, yaitu salah satu kakak dari Abdullah bin Umar, istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku melihat bahwa Nabi Hasalam menunaikan qada hajat, duduk di atas dua batu bata, menghadap dia. Berkata, la'allaka minal orang yang sholat fakultu, lalu aku berkata Imam Malik, yaitu orang-orang ininya ke tanah. Ya. Imam Bukhari dengan untuk alam Allah Ibnu Umar bahwa Nabi Sallam mustahad dan jadi beliau membelakangi qada hajat. Hadis atau ketika qada, selain hadis Abdullah bin Umar isi radhiyallahu taala anhu annastaqbilal qiblatain aw anastandia biraji'in aw idamin, Salman mengatakan Nabi ataupun ketika kencia dengan tangan yang kanan, artinya membersihkan kubul dengan dubur dengan tangan kanan, ini pun dilarang, artinya ada qali min salasati ahjar, atau beristinja dengan kurang dari tiga batu. Jadi kalau kita qada hajat, ya tidak menggunakan air tapi menggunakan batu, maka dalam hadis Salman ini tidak boleh kurang dari tiga batunya. Artinya mesti tiga batu, tidak boleh dua batu atau satu batu. Aw anastan ya biroji'in aw idomin. Juga dilarang untuk beristinja dengan tulang atau tahi binatang yang kering. Jadi di sini ada empat larangan. Tidak boleh menghadap kiblat, tidak boleh membersihkan dengan tangan kanan, tidak boleh beristinja dengan kurang dari tiga batu, dan tidak boleh beristinja dengan tulang atau tahi binatang. Ini menjelaskan alat, ya, alat beristinja. Dan tata cara apa? Beristinja. Kemudian pada hadis Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Jadi pada hadis Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Itu riwayat yang lain. Ya. Abu Ayyub berkata, ya, ataitu Syama. Kata beliau itu, aku mendatangi negeri Syam. Fawajadtu al-marahidha qad buniyat na'wal Ka'bah. Kata Abu Ayyub Al-Ansari, lalu aku melihat di negeri Syam itu kakus-kakus itu dibangun menghadap kiblat. Fanastaghfirullaha. Lalu aku beristighfar kepada Allah. Karena ketika dia pergi ke negeri Syam, didapatkan bahwa kakus-kakus atau WC-WC itu dibangun menghadap kiblat. Maka Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu merasa bahwasannya ini dosa gitu. Dan termasuk pelanggaran kepada syariat, kepada aturan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau mengatakan qadimna Syama. Aku datang ke negeri Syam. Dan aku mendapatkan kakus-kakus itu telah dibangun dari, ya, artinya menghadap kiblat. Apa kata beliau? Fanan harifu anha wa nastaghfirullaha. Maka kata beliau, maka aku berpaling. Artinya aku tidak mau menunaikan qada hajat di tempat-tempat mereka. Dan aku pun beristighfar kepada Allah. Jadi aku pun beristighfar kepada Allah. Maka kita akan simpulkan hadis-hadis seputar ini. Jadi hadis seputar ini ada 4. Pertama adalah hadis Abu Ayyub. Hadis Abu Ayyub itu ada 2 redaksi. Redaksi yang pertama yang menyatakan larangan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat ketika qada hajat mutlak, artinya dilarang kita menunaikan qada hajat buang air besar ataupun kencing menghadap kiblat ataupun membelakanginya. Itu dalam riwayat la tastaqbilul qiblata bighaitin au baulin wala tastadbiruha. Dan janganlah membelakanginya. Katanya. Nah ini riwayat siapa? Abu Ayyub. Riwayat yang kedua. Dan itu perkataan Abu Ayyub. Kalau ini adalah sabda Nabi SAW. Jadi kalau ini sabda Nabi SAW. Kalau ungkapan Abu Ayyub. Setelah beliau mendengar larangan tentang menghadap kiblat dan membelakangi kiblat ketika qada hajat. Maka beliau mengatakan qadimna Syama, aku datang ke negeri Syam. Ya, arti negeri Syam itu Palestina dan sekitarnya. Yordania dan sekitarnya. Fawajadna al-marahidha qad buniyat nahwal Ka'bah. Kata beliau, aku mendapatkan bahwa kakus-kakus WC-WC itu telah dibangun menghadap Ka'bah. Maka beliau mengatakan apa panan harifu anha. Ya, panan harifu anha bisa saja dimaknai ya tidak menghadap dengan arah kakusnya itu. Ya, artinya kalau dibikin kakus yang ke arah kiblat, maka ia menghadapnya tidak arah kakus itu gitu. Tapi dia mengambil arah lain yang tidak terlarang. Yang kedua, mungkin tidak menggunakannya gitu. Dalam arti tidak mau masuk ke WC yang di situ apa? Kakusnya apa? Menghadap kiblat. Yang kedua, beliau mengatakan apa? Kami pun beristighfar kepada Allah. Karena merasa itu dosa. Gitu. Nah ini hadis Abu Ayyub. Yang ketiga adalah hadis Salman. Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu. Pada hadis Salman Al-Farisi disebutkan ada 4 larangan ketika qadha hajat. Ya. 4 larangan ini, yang pertama tidak boleh menghadap kiblat. La tastaqbilul kiblata bighaitin wala baulin. Jadi tidak boleh menghadap kiblat. Yang kedua, tidak boleh membersihkan kubul dan dubur dengan tangan yang kanan. Artinya tidak boleh membersihkan kubul dan dubur dengan tangan kanan. Yang ketiga, tidak boleh membersihkan dengan batu yang kurang dari 3 batu. Ya, walaupun di sini para ulama membahas bagaimana kalau batunya punya 3 sisi. Apakah yang dimaksud 3 batu, 3 butir batu? Atau boleh kalau sekarang ada batu besar punya 3 sisi gitu. Ada 3 sudut umpamanya. Apakah ini masuk kepada 3 batu atau mesti 3 butir batu? Nah, ini bahasanya nanti. Ya. Kemudian yang keempat, yaitu larangan membersihkan kubul dan dubur, membersihkan dari qadha hajat dengan tulang dan tahi binatang. Artinya seperti tahi kuda, tahi kerbau, tahi sapi yang udah kering dan menjadi seperti tanah mungkin, udah kering, boleh enggak dijadikan sebagai alat untuk mensucikan. Maka dilarang. Dengan hikmah disebutkan dalam riwayat yang lain, keduanya itu makanan jin. Jadi tidak boleh mengganggu jin. Itu karena makanan jin. Maka jangan diganggu. Ya. Ada lagi larangan yang kelima, tapi tidak disebutkan secara langsung dalam hadis tadi. Yaitu apa? Wala yumsikanna, artinya tidak boleh memegang zakar ketika qadha hajat dengan tangan yang kanan. Jadi tidak boleh membersihkan dengan tangan kanan dan tidak boleh memegang zakar dengan tangan kanan. Ketika apa? Ketika qadha hajat. Ya. Kemudian yang keempat adalah hadis Abdullah ibn Umar. Hadis Abdullah bin Umar ini disebutkan dalam riwayat Bukhari tadi. Dalam riwayat yang lain disebutkan redaksinya begini. Artinya lebih jelas maknanya. Beliau mengatakan, Raqitu yauman ala baiti Hafsah. Faraitu Nabi SAW yakdi hajatahu mustaqbila syami mustadbirul ka'bah. Kata Abdullah bin Umar, satu ketika aku naik ke atap rumahnya Hafsah. Jadi bukan sengaja mengintai. Bukan mengintip Nabi SAW yang sedang qadha hajat. Mungkin disuruh untuk membetulkan genting atau semisalnya. Maka tanpa disengaja, Abdullah bin Umar melihat baginda Rasulullah SAW menunaikan qadha hajat menghadap Syam, yaitu Baitul Maqdis, dan membelakangi apa? Ka'bah. Jadi membelakangi Ka'bah. Berarti di sini ada 4 redaksi hadis. Tapi 4 redaksi hadis ini menjadi 2 sisi hadis. Jadi 2 sisi hadis. Bagaimana kita menyimpulkan 2 sisi hadis? Yang pertama, larangan menghadap kiblat dan membelakanginya. Jadi larangan menghadap kiblat dan membelakanginya, baik kencing ataupun buang air besar. Nah, dalam hadis-hadis ini tidak disebutkan apakah kalau kita qadha hajat di tempat terbuka atau qadha hajat di WC. Jadi larangannya apa? Mutlak gitu. Jadi larangannya apa? Mutlak. Nah. Tapi dalam hadis Abdullah bin Umar seolah-olah hadis ini dipahami imma berupa takhsis atau berupa nasikh kepada hadis yang sebelumnya. Ya. Atau mungkin dikatakan hadis ini dalam makna ta'arud. Ta'arud itu bertentangan. Jadi paham enggak? Hadis yang Abu Ayyub Al-Ansari dan hadis Salman Al-Farsi radhiyallahu ta'ala anhuma, seolah-olah kedua, apa bukan seolah-olah, jadi kedua hadis ini melarang qadha hajat menghadap kiblat atau membelakanginya, dan itu dalam makna mutlak. Artinya mutlak itu baik qadha hajat di tempat terbuka atau qadha hajat di tempat tertutup, itu terlarang menghadap kiblat atau apa, membelakanginya. Ya. Tapi di hadis Abdullah bin Umar itu dinyatakan bahwa Abdullah bin Umar pernah melihat Nabi Hasalam menunaikan qadha hajat menghadap Syam dan membelakangi apa? Ka'bah. Maka dalam istilahnya di sini ta'arud bainal qaul wal fi'il. Bertentangan antara ucapan dengan perbuatan. Jadi ucapannya melarang tapi perbuatannya seolah-olah mengatakan boleh, kan itu. Nah, bagaimana menjamak di antara dua hadis ini? Nah, sebelum kita menjelaskan tentang menjamak dua hadis ini dan hukumnya, kita ambil dulu pelajaran lain dari hadis ini, ya, yaitu hadis Abdullah bin Umar dengan hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, pertama yang harus kita pahami dari hadis ini adalah kemuliaan para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim. Dari sisi apa? Itu istislam, inqiyad, wasyur'atul istijabah li sunnati nabiyina Muhammad sallam ala syariah. Nah, ini catat karena paling penting di sini. Bahwa pada kisah sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, ini menunjukkan bahwa para sahabat itu tunduk patuh kepada dalil. Jadi tunduk patuh kepada dalil. Dan sangat cepat dalam menunaikan nas. Jadi memuliakan dalil, memuliakan nas, itu sangat agung para sahabat kedudukannya, beda dengan kita. Lihat di sini apa yang dilakukan oleh Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Dan pesan yang sangat penting di sini perlu dicatat oleh kita, ya. Kalau masalah apa yang datang dari Nabi sallam, apakah hukumnya wajib, apakah hukumnya mustahab, apa hukumnya haram, apa hukumnya makruh, itu hanyalah pembahasan ilmiah sebenarnya. Tapi orang mukmin yang dalam imannya dan tinggi imannya itu dalam mengamalkan ayat wa ma atakum rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Jadi maksudnya begini, kalau antum atau saya mendengar perintah rasul, tekudunanya ieu teh wajib, ieu teh sunnah gitu. Pokoknya malam ngadengi parentah laksanakeun wae gitu. Tu kudu nanya, ustaz ieu teh wajib atawa sunnah gitu. Karena para sahabat enggak pernah bertanya seperti itu. Sebagaimana kita juga enggak perlu bertanya apakah ini haram atau makruh. Tapi cukup ini larangan, ya tinggalkan. Dan itu kehidupan para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim. Karena apa yang nampak dalam diri kita itu kan sekarang bertanya ke ustaz, ustaz ini wajib atau mustahab? Apa yang terbetik dalam kita? Ya kalau wajib mungkin akan dilakukan, kalau mustahab ya saya enggak akan melakukan. Ustaz ini haram atau makruh? Ya siap-siap aja ingin mendengar hukumnya makruh agar kita bisa melakukannya, kan itu. Ini parentanya mencukur jenggot makruh atau haram? mudah-mudahan jawabannya makruh itu. Umpamanya, jadi selalu kita mencari yang mudah kan, dalam agama ini. Ya. Atau kita juga sering bertanya, apakah ini dosa besar atau dosa kecil? Ustaz, kain di atas mata kaki, isbal dosa besar atau dosa kecil? Cukur jenggot, dosa besar atau dosa kecil? Yang jelas para sahabat mengatakan, kami menganggap dosa kecil di masa itu adalah dosa besar. Kalau sekarang kita dibalik, dosa besar dianggap apa? Kecil gitu ya. Beda dengan kehidupan kita hari ini. Nah, kita lihat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu berkata, ketika beliau mendengar larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh menghadap dan tidak boleh membelakangi kiblat ketika qadha hajat, beliau melakukan perjalanan ke negeri Syam, ke Palestina dan sekitarnya. Maka beliau mendapatkan kakus-kakus, WC-WC, tempat jongkoknya gitu ya, itu menghadap kiblat. Maka beliau, fanan harifu anha katanya, kami berpaling darinya. Dan kata-kata fanan harifu anha bisa dengan dua makna tadi. Makna yang pertama, tetap menggunakan tempat-tempat itu, tapi tidak mengikuti tempat jongkoknya gitu. Dalam arti kalau tempat jongkoknya ke arah kiblat, ya terpaksa duduknya tidak seperti arah tempat jongkok itu gitu. Karena dalam rangka mengingkari. Ya. Yang kedua, kata-kata an-inhirab yang dimaksud di sini dimungkinkan bahwa Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu tidak menggunakan WC-WC-nya. Tapi walaupun itu agak baid, agak jauh ya. Jadi makna yang pertama yang lebih kuat itu. Jadi makna yang pertama yang lebih kuat. Ya. Kemudian Abu Ayyub Al-Ansari mengatakan, wa nastaghfirullaha. Jadi Abu Ayyub Al-Ansari memahami, setiap menyelisihi berupa larangan Nabi SAW itu adalah dosa. Maka beliau beristighfar kepada Allah. Jadi beliau beristighfar kepada Allah. Dan di dalam hadis ini menunjukkan bahwa para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim itu sangat cepat juga mengingkari kemungkaran. Jadi mengingkari apa? Kemungkaran. Ya. Dan di sini kaum muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang sangat berharga di dalam hadis ini bahwa Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu ya, betul-betul melihat kemungkaran itu dosa gitu. Ya. Dan dalam hadis ini juga mengisyaratkan satu catatan besar bahwa setiap dosa itu berhadapan dengan hukuman. Ya. Walaupun Allah terkadang mengampuni kita, walaupun Allah membuka pintu taubat kepada ahli tauhid, tapi catatan yang wajib ada pada diri kita, wajib kita memahami, setiap dosa itu diancam dengan hukuman. Buktinya apa? Bukti dari perkataan Abu Ayyub Al-Ansari. Karena tidak mungkin beliau mengungkapkan kata-kata istighfar kepada Allah, permintaan pengampunan kepada Allah, kalau dosa itu tidak berkonsekuensi apa? Hukuman. Maka tidak ada musibah yang menimpa kepada kita kecuali karena dosa kita. Fakullan akhadna bidzanbihi, semuanya kami adab dengan sebab dosanya. Dan Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu sangat memahami sekali kepada makna dari hadis ini. yaitu larangan Nabi Sallam untuk menghadap kiblat atau membelakangi ketika qada hajat. Nah, kemudian dari dua hadis ini kita bahas tentang hukum qada hajat menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Para ulama berbeda pendapat kepada empat kaul. Jadi ada empat pendapat dengan sebab ada dua hadis tadi. Pendapat yang pertama, bahwa dilarang qada hajat menghadap kiblat atau membelakanginya secara mutlak, umum. Baik di tempat yang terbuka ataupun di tempat yang tertutup. Dan ini pendapat yang diriwayatkan kepada Imam Abu Hanifah, kemudian riwayat dari Imam Ahmad. Dan ini adalah pendapat Imam Ibnu Hazm. Dan salah satu yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Taimiyah dan Imam Ibnu Qayyim. Jadi secara mutlak terlarang. Yang kedua adalah pendapat yang mengatakan sebaliknya, karena dianggap bahwa itu telah dimansuh dengan hadis Abdullah bin Umar. Jadi telah dimansuh dengan hadis Abdullah ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi dianggap hadis Abu Ayyub dimansuh oleh hadis siapa? Abdullah ibnu Umar. Dan ini diriwayatkan dari Imam Urwah ibnu Zubair dan Imam Robi'ah dan Imam Daud al-Bahiri, yaitu gurunya Imam Ibnu Hazm. Nah, yang ketiga itu pendapat yang mengatakan boleh menghadap kiblat dan membelakanginya kalau di tempat tertutup. Dan terlarang menghadap kiblat dan membelakanginya kalau di tempat terbuka. Maka ini menjamak dua hadis tadi. Jadi menjamak di antara dua hadis. Maka hadis Abu Ayyub di tempat terbuka, hadis Abdullah bin Umar di tempat apa? Tertutup. Pendapat yang keempat seperti pendapat yang kedua tetapi lebih sempit, yaitu melihat teks hadis sebelum bin Umar secara spesifik, yaitu boleh membelakangi kiblat kalau di tempat yang tertutup, tapi tidak boleh menghadap. Jadi bolehnya hanya membelakangi saja. Kalau menghadap tetap tidak boleh. Dan tidak boleh menghadap ataupun membelakanginya di tempat yang terbuka. Jadi kalau di tempat tertutup boleh membelakangi tapi tidak boleh menghadap. Karena dalam kisah hadis Abdullah bin Umar hanya menceritakan Nabi SAW pernah membelakanginya. Tidak apa menghadap dari riwayat itu. Nah, pendapat yang keempat ini salah satu yang dirojihkan oleh Syekh Muhammad Shalih Utsaimin rahimahullahu taala. Ya. Mana yang rojih? Tentunya kalau kita menjamah hadis, maka pendapat yang keempat paling kuat. Tapi dalam amal, kita mengamalkan apa yang diamalkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi mimbabil ikhtiyat sebagai bentuk kehati-hatian, maka kepada seluruh kaum muslimin ketika membuat toilet atau membuat WC, maka tempat duduk toilet itu tidak menghadap kiblat dan tidak membelakangi kiblat. Jadi tidak membelakangi kiblat dan tidak menghadap kiblat. Dan ini dalam hikmahnya adalah mengagungkan apa yang diagungkan Allah. Jadi mengagungkan apa yang diagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mengagungkan apa yang diagungkan Allah taala. Jadi semampu mungkin jangan itu. Dan larangan yang tadi itu kan jelas bahwa Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan fanan haripu anha wa nastaghfirullah. Kami berpaling darinya dan kami beristighfar kepada Allah. Kemudian dua istimbat lagi yang saya ingin sampaikan di sini dan ini sangat penting. Pada poin yang pertama bahwa kaidah dalam masalah fatwa dan masalah hukum, kaidah ini benar apabila ditempatkannya benar. Bahwa yaitu apa? Al-fatya yani al-fatwa awil ahkam qad tataghayyar bihtilafil ahwal. Bahwa fatwa dan hukum akan berbeda kalau keadaannya berbeda. Contohnya di sini ketika Nabi Hasan berbicara kepada ahli Madinah, maka Nabi Hasan mengatakan syarriku au ghoribu. Menghadap ke barat atau ke timur. Kenapa? Karena kiblatnya tidak ke barat. Nah, kalau antum memfatwakan ini di Indonesia, jangan pakai nas ini gitu. Retelek itu. Tapi apa? Syammilu au jannibu. Ke utara atau ke selatan. Artinya kalau kita bikin toilet, tempat duduknya ya, bukan bangunannya gitu ya. Bangunannya enggak bisa diukur ke barat ke timur. Yang dimaksud apa? Tempat duduk toilet itu hendaklah ke arah utara, utara atau ke arah apa? Selatan. Jadi ke utara atau apa? Ke selatan. Berarti di sini beda hukumnya. Menunjukkan bahwa hukum terkadang berbeda ketika kondisinya apa? Berbeda. Jadi Nabi SAW mengatakan syariku au ghoribu. Sedangkan yang terakhir yang kita bisa ambil dari hadis ini bahwa kisah Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu itu tidak boleh dipahami bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu sengaja beliau apa? Mengintai baginda Rasulullah. Artinya mengintip itu. Enggak. Tetapi itu mibab sudfah. Tetapi mibab kebetulan. Dalam arti di sini tidak menunjukkan bahwa oh ini Abdullah bin Umar apa kurang akhlaknya umpamanya. Karena beliau melihat Nabi SAW sedang kodoh apa? Hajat. Tapi ini mimbabi sudfah, kebetulan. Tanpa disengaja bahwa Nabi SAW kelihatan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Kemudian pada hadis ini, Imam Bukhari menyebutkan bab orang yang qada hajat berada di atas batu bata. Apa yang bisa diambil hikmah dari bab ini dalam qada hajat? Ya. Pada bab ini diambil kesimpulan pada bab qada hajat bahwa ketika orang qada hajat itu harus menjaga tiga sisi. Jadi orang yang menunaikan qada hajat, dan di antaranya ini bagian adab, yaitu tiga sisi. Sisi yang pertama, dianjurkan orang qada hajat adalah a'budu an ru'yatin nas. Jadi ketika orang qada hajat dianjurkan untuk jauh dari pandangan orang. Jadi menjauh. Di dalam hadis yang lain dikatakan kan Nabi SAW idza qada hajat tawara anna. Apabila Nabi SAW akan menunaikan qada hajat maka beliau menjauh dari kami. Ya. Untuk apa? Ada dua hikmah. Hikmah yang pertama supaya tidak terlihat aurat. Hikmah yang kedua supaya tidak mengganggu yang lain dari baunya. Baik kencing ataupun buang air besar. Maka dianjurkan untuk menjauh dari orang. Menjauh dari orang. Kemudian dari sisi yang lainnya. Bahwa orang yang qada hajat. Dalam sejumlah hadis itu dianjurkan untuk duduk. Ya, untuk duduk. Dan ada hadis yang menunjukkan bahwa Nabi SAW pernah qada hajat kencing sambil berdiri. Seperti dalam hadis Hudzaifah radhiyallahu taala anhu. Ya. Tapi ada hadis yang berbunyi la yabulanna ahadukum qa'ima, janganlah salah seorang di antara kamu kencing sambil berdiri. Bahkan Aisyah radhiyallahu taala mengatakan kalau ada orang yang menceritakan kepadamu bahwa Nabi SAW kencing sambil berdiri, maka pala tusaddiquhu, maka janganlah dia dibenarkan. Tapi ya, ini pengetahuan Aisyah radhiyallahu taala anha. Hudzaifah pernah melihat bahwa beliau kencing sambil berdiri. Nah, fungsi dan keutamaan orang kencing sambil duduk untuk apa? Untuk menjaga nazaha, artinya supaya kotorannya air kencing itu tidak mengotori atau tidak menetes kepada badan kita ataupun kain. Maka dianjurkan duduk. Dianjurkan apa? Dianjurkan duduk. Itu dari sisi yang kedua. Jadi dari sisi yang kedua. Ya. Jadi anjuran. Walaupun ketika darurah, menurut sebagian para ulama, karena memang Nabi SAW pernah kencing sambil berdiri, berarti itu tidak mutlak terlarang. Tapi hikmah, kencing sambil duduk tadi, menjaga aurat, kemudian menjaga dari sisi najis tidak kemana-mana. Yang kedua, ada hadisnya dhaif, ya, disebutkan dalam kitab Al-Ghurrun salah satunya, bahwa Nabi SAW itu duduk, ya, dan disebutkan bertumpu kepada kaki yang kiri. Nah, itu untuk apa? Untuk memudahkan keluar kotoran. Jadi baik kencing ataupun BAB dengan duduk itu memudahkan untuk keluar. Jadi istilahnya itu dari sisi kesehatannya ada gitu. Dan itu diteliti oleh sebagian ahli kedokteran ya, kesehatan tentang fungsi lambung. Ya kalau ke kaki yang kiri, ya maka itu memudahkan untuk keluar kotoran. Kemudian sisi yang ketiga bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam riwayat yang lain dan beberapa poin juga yang berkaitan dengan adab mandi bahwa dilarang kencing di tempat yang tanah yang keras. Ya, jadi tempat yang keras. Hikmahnya apa? Ya kemungkinan kalau orang kencing di tempat yang keras itu akan kecipratan. Artinya apa? Kencing itu akan kena ke kaki kita ataupun ke kain. Maka Nabi SAW menganjurkan. Menganjurkan. Artinya apa? Melarang. Di tempat tersebut. Dan semua ini adalah bagian dari hikmah. Dari sebuah larangan. Dan sebagai penutup dari bab ini. Bisa kita pahami. Bahwa kaum muslimin, para penuntut ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Larangan-larangan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan agama yang mulia ini, ya. Di belakangnya ada hikmah gitu. sama saja kita tahu ataupun tidak tahu, tapi ada hikmah. Nah, orang yang mengetahui hikmah dari sebuah larangan Allah dan Rasulnya, atau memahami hikmah dari perintah Allah dan Rasulnya, maka itu akan bertambah keimanannya kepada Allah, dan akan bertambah tumakninah dia melaksanakan perintah Allah, dan akan merasakan kenikmatan beragama. Nah, oleh sebab itu, ya, bagi setiap mukmin diperintahkan untuk mentadaburi, ya, kepada setiap ayat-ayat Quran, larangan-larangan Allah, larangan-larangan Rasulnya, perintah-perintah dari Allah dan Rasulnya, di belakangnya ada hikmah-hikmah yang menunjukkan begitu agungnya syariat Islam. Jadi syariat Islam itu dalam makna yang lain tidak abas. Abas ini tidak hanya sekedar larangan tok begitu, tapi di belakangnya ada apa? Ada hikmah. Wallahu ta'ala alam. Sampai di sini bahasan kita di hari ini, dan kita membuka pertanyaan. Ya. Taib, anda ucapkan jazakallahu khairan wa khairul jaza kepada guru kita Al-Ustaz Abu Qatada Al-Atsari hafizahullah ta'ala, yang telah menyampaikan materinya kepada kita semua. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga dapat diamalkan dalam kehidupan keseharian. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Medan Islam azani Allah wa yakum, bagi sahabat Medan Islam yang memiliki pertanyaan seputar pembahasan yang disampaikan oleh Al-Ustaz, Anda dapat mengirimkan pertanyaan Anda melalui SMS atau line WhatsApp kami di nomor 0813-8068-6144. Dan sebelum dibukanya sesi tanya-jawab, Anda akan membacakan beberapa faedah poin penting pada materi kajian di kesempatan di sore hari yang berbahagia ini. Hadis ke-144, bab ke-11, hukum menghadap atau membelakangi kiblat saat qada hajat. Yang pertama, ciri ahlu sunnah, bersih hatinya, tidak ada rasa iri dan dengki kepada sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum, dan lulus lisannya, dan memohon ampun untuk para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum. Yang kedua, tidak boleh menghadap atau membelakangi kiblat saat qada hajat. Yang kedua, yang ketiga, tidak boleh istinja menggunakan tangan kanan. Yang ketiga, tidak boleh istinja menggunakan lebih dari 3 batu. Yang keempat, tidak boleh istinja menggunakan tulang. Dan yang kelima, tidak boleh membersihkan atau memegang zakar ketika qada hajat. Yang keenam, kepada kaum muslimin jamaah untuk tidak membuat toilet menghadap atau membelakangi kiblat. Yang ketujuh, sebagai bentuk kehati-hatian untuk tidak qada hajat menghadap atau membelakangi kiblat. Dan adab-adab dalam qada hajat ada tiga, seperti dianjurkan orang yang qada hajat menjauh dari pandangan manusia supaya tidak terlihat auratnya dan jauh dari bau. Yang kedua, dianjurkan orang yang qada hajat melakukannya sambil duduk. Yang ketiga, larangan kencing di tempat yang keras supaya terhindar dari cipratan najis. Dan Ana akan membacakan beberapa pertanyaan yang telah masuk kepada Ana, Ustaz. Pertanyaan pertama, bismillah, Ustaz mohon solusinya, apabila memang toilet yang kami bangun sudah menghadap kiblat, apa harus dibongkar kembali, Ustaz? Mohon solusinya, jazakallahu khairan. Iya, Masya Allah. Apakah syarat sahnya suci secara syariat bisa hukumnya juga dengan membersihkan kotoran melalui cara modern? Contoh lain seperti antara siwak yang tidak dapat membersihkan sebersih menggunakan sikat gigi atau odol. Mohon penjelasannya, Ustaz. Ya. Kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pahami oleh kita, ya, ini kaidah agama. Ciri agama Islam adalah sumuliyah. Ciri dari agama Islam itu universal. satu. Yang dimaksud dengan universal bahwa agama ini mencakup semua aspek kehidupan. Kemudian makna universal bisa dilakukan oleh semua kalangan manusia. Nah, sangat gampang sekali. Kalau bersuci itu dengan deterjen, maka deterjen didapatkannya di masa sekian. Dan kalau semua orang membersihkan pakai deterjen atau pakai apa tadi, sabun dan yang semisalnya, mungkin sejumlah orang-orang miskin yang di pedalaman yang belum mampu menggunakan itu tidak bisa qada hajat. Dan ini bukan ciri Islam, karena Islam itu sumulia. Yang kedua, ciri Islam itu sahlah. Ciri agama Islam itu mudah, bisa dilakukan oleh semua kalangan manusia. Bisa untuk penguasa, rakyat jelata, bisa dilakukan oleh ulama atau orang awam. Semuanya bisa diamalkan dalam amaliyahnya gitu. Dan ini khasais dinul Islam. Ya. Jadi kemudahan agama Islam. Makanya Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada kita bersuci ima dengan air atau dengan penggantinya yaitu tanah atau batu. Gampang, di mana saja pasti ada. Dan ini dinul Islam sahlah. Agama Islam itu adalah mudah. Ya. Kemudian yang ketiga, ciri dari syariat Islam itu jalbul masalih wa dhaful mafasid. Ciri dari syariat Islam itu senantiasa menunjukkan akan mendatangkan maslahat dan senantiasa di dalamnya menolak madarat. Jadi kalau ada ritual sesuatu, sekarang umpamanya masuk akal enggak berjihad dengan melakukan bom bunuh diri? Sederhana aja, antum beragama itu dengan kaidah tadi. Ini masuk kaidah agama enggak ini? Sederhananya. Jadi agama itu bukan atifiyah, agama itu bukan emosional cocok-cocokan, enggak ya. Tapi kaidahnya umum itu. Bisa dilaksanakan. Dan ini ciri dari agama Islam, dinul Islam. Jadi semua syariat Islam itu mendatangkan maslahat dan menolak apa? Madarat. Itu ciri dan itulah wasatiyah. Pertengahan apa? Pertengahan Islam. Jadi bukan berpikir tadi, ini kalau menggunakan apa? Menggunakan deterjen kan lebih baik daripada batu. Itu otak yang sesenti gitu. Maaf itu. Itu otak yang sesenti gitu. Bukan otak yang sejengkal. Ya. Itu bukan pikiran yang sejengkal. Bukan akal yang sejengkal. Itu akal yang satu senti gitu. Akal yang satu senti. Tapi kalau akalnya adalah yang digambarkan sebagai akal yang lurus, yang itu dibimbing Quran dan hadis, pasti pemahamannya akan lurus itu kan. Dan ini semua masalah. Sehingga jangan ada celotehan di Indonesia apa? Pakai cadar haram, pakai jilbab mubah, pakai helm wajib. Nah, ini hukum di kita. Nah, itu akal ya, karena yang berfungsinya akal. Silakan yang lain. Baik, pertanyaan ketiga Ustaz. Ustaz, apakah sama antara fatwa ulama dengan mazhab ulama, terutama dalam hal pandangan fikih yang difatwakan oleh ulama tertentu misalnya? Karena terkadang bagi kami penuntut ilmu yang awam sering menjawab beberapa pertanyaan dasar dengan sebuah fatwa Syekh Fulan, bukan dengan kaidah dalam mazhab Imam Fulan. Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallahu khairan. Ya, kalau madhab itu ya artinya fatwa. Ya, artinya kalau kita mengambil apa-apa yang merupakan kesimpulan Imam Abu Hanifah, berarti mengikuti fatwa Imam Abu Hanifah dan seterusnya. Yang mengikuti madhab, yang mengikuti fatwa gitu. Allah Ta'ala. Pertanyaan keempat Ustaz, sekaligus pertanyaan terakhir, dan ana membuka kesempatan bagi jamaah yang memiliki pertanyaan seputar pembahasan yang disampaikan oleh Ustaz. Anda dapat mengacungkan tangan atau mengirimkan pertanyaan melalui secari kertas. Bismillah Ustaz, mohon dijelaskan beberapa pertemuan sebelumnya bahwa salah satu tempat yang dihuni adalah jin di rumah kita adalah toilet. Mohon nasihatnya Ustaz, manakah yang lebih baik antara membangun toilet di dalam rumah ataukah lebih baik di luar rumah Ustaz? Mohon nasihatnya karena saya mencoba untuk menghindari salah satu sebab rumah saya dihuni oleh jin. Jazakallahu khairan. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak ada keutamaan ya membuat toilet ya di luar bangunan ataupun di dalam apa? Di dalam rumah ada toiletnya. Yang jelas bahwa ketika kita masuk toilet dianjurkan untuk membaca doa, yaitu Allahumma inni a'udzubika minal hubusi wal khobais. Dan ketika keluar kita diperintahkan untuk mengatakan apa? Gufronaka. Jadi itu yang dianjurkan. Adapun pertanyaan apakah lebih utama atau tidak utama, ya itu tidak ada jawabannya. Yang ada jawabannya kalau masuk WC baca doa. Baik, kami persilakan kepada para jamaah untuk dapat mengirimkan pertanyaannya. Silakan untuk dapat mengacung. Kami persilakan. Ya, silakan untuk jamaah yang ingin bertanya. Ya, ya. Silakan Bapak. Apaan? Oh. Ya. Apakah disyariatkan berdehem atau mengurut setelah qadha hajat? Ya, tidak ada dalilnya dan tidak ada anjurannya dan tidak ada tuntunan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manakala kita qadha hajat kemudian kita berdehem, ya, itu tidak ada. Yang kedua, apakah dianjurkan juga bagi kita ketika kita selesai qadha hajat kemudian kita dianjurkan untuk apa? Untuk mengurut, ya, zakar. Ada dalam hadis tapi hadisnya hadis dhaif sekali, bahkan hadisnya maudhu. Hadisnya apa? Maudhu. Jadi tidak ada juga hadis yang menunjukkan bahwa kalau kita qadha hajat kemudian mengurut dakar, ya, maksudnya ketika kencing mengurut dakar, ya, itu tidak ada tuntunannya dan tidak ada dalil yang menunjukkan sunnahnya. Yang ada adalah hadis dhaif, ya, hadisnya hadis lemah. Wallahu ta'ala alam. Baik, jazakallahu khairan kepada Ustaz yang telah memberikan jawabannya. Dan satu pertanyaan lagi, silakan kepada jamaah. Ya, silakan. Ya. Ketika wudu. Ya. Kalau tata cara mencuci telapak tangan, ya, ya, baik ketika menggunakan gayung atau menggunakan keran, ya, kedua-duanya boleh gitu ya, tidak ada ketetapan ketentuan ya di masa kita mungkin sekarang menggunakan keran, tapi yang diperintahkan bagi kita adalah pertama al-iktisadu bilma, yaitu untuk sederhana dalam menggunakan apa? Air. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada hadis yang menjelaskan secara terperinci bagaimana mencuci apa? mencuci dua telapak tangan. Yang jelas makna tangan adalah sampai rusgi, ila rusgi, yaitu sampai pergelangan. Ini yang dinamakan telapak tangan. Dan yang dimaksud dengan telapak tangan yaitu masuk dalamnya dan masuk punggungnya. Jadi masuk punggungnya. Jadi ya yang bisa dipahami aja mencuci. Tidak ada dalil yang khusus bagaimana mencuci tangan, telapak tangan. Kenapa tidak dijelaskan oleh para sahabat? Karena sesuatu yang ma'ruf bagi kita. Dan sesuatu yang ma'ruf dalam uruf manusia, kadang-kadang syariat tidak menyebutkannya secara terperinci. Contoh mencuci tangan. Ya, apakah mencuci tangan disebutkan harus dari sini dulu gitu ya? Dari apa? Dari ujung-ujung jari sampai ke siku. Ya walaupun iya, sampai siku. Tapi kata-kata sampai siku tidak memiliki makna bahwa dicucinya harus dari sini. Dan itu juga keliru dari sisi ilmu apapun ya, mau ilmu bahasa tidak menunjukkan bahwa yang dimaksud mencuci tangan sampai siku dalam arti bahwa Nabi Salam mencucinya dari sini, itu tidak mesti gitu. Dari sini ke sini juga tidak mengapa. Karena yang dimaksud adalah mutlak mencuci gitu. Jadi yang dimaksud adalah mutlak mencuci. Dalam arti seorang mukmin akan melakukan apa yang mudah bagi dia. Jadi akan melakukan apa yang mudah bagi kita. Wallahu ta'ala alam.